Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita melanjutkan kajian ke-9 dari usul al-fiqh. Kita akan mempelajari tentang kalam. Insyaallah ini belum kan kalam, dan sekarang dari pengertian kalam insyaallah mudah-mudahan kita bisa menghabiskan sampai 28 mudah-mudahan. Baik, pengertian dari kalam. Kalam ya, itu adalah secara bahasa ya. Jadi tinjauan kalam ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah. Nah, secara bahasa ini adalah ini, secara istilah yaitu huruf dalam usul fiqih adalah al-lafzul mufid. Baik, dimulai dari secara bahasa terlebih dahulu ya. Kalam atau kalimat secara bahasa berarti al-lafzul maudu'u li ma'na. Dapat li ma'na. Ya, li ma'na benar. Lafal yang diletakkan untuk suatu makna. Lafal yang diletakkan untuk suatu makna. Maksudnya diletakkan apa? Ya, dijadikan sebagai lafal untuk suatu makna. Tentu kalau misalnya kalam, itu harus ada maknanya. Ya. Ketika anda bilang, itu kalam bukan? Bukan kalam, nggak ada maknanya. Apa maknanya? Ya. Ya al-lafzul maudhu'u li makna. Walaupun secara istilah, ini berarti, al-lafzul mufid. Al-lafzul mufid. Lafal yang bermanfaat. Yaitu lafal yang memberikan manfaat. Yang ada maknanya. Yang sempurna. Seperti dalam al-jumlah al-mufidah. Kalam itu seperti al-jumlah mufidah. Ya. At-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tammah. Susunan kalimat, susunan kata. Yang memberikan faedah yang sempurna itu kalam atau jumlah mufidah. Jadi cukup mirip dengan nahu. Iya. Usul fikih itu adalah pelajaran bahasa mayoritas ya. Ya. Contoh nih. Contoh dari kalam yang bermanfaat. Allah adalah Rabb kita. Ini gimana ya Rabbnya? Allah sebagai mubtada. Rabbuna sebagai khabar. Nah, kalau secara parsial Rabb adalah mudhaf. Nah, di sini adalah mudhaf ilaih. Dan dalam sorof, nah di sini domir al-jar bil idhafah namanya. Dalam sorof insyaallah akan kita bahas nanti kalau ya. Itu jumlah mufidah bukan? Jumlah mufidah. Kemudian Muhammadun nabiyuna. Muhammad adalah nabi kita. Muhammad posisi sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Nabiyuna mukhabar. Kemudian kalau misalnya secara parsial nabi adalah mudhaf. Kalau na adalah mudah tidak ini enak kan? Mudah. Kalam disusun minimal oleh dua isim. Atau fi'il dan isim. Ini perhatikan. Kalau untuk ditanya, seberapa minimal sebuah kalam bisa menjadi sebuah kalam? Jumlah tidak. Atau minimalnya? Minimal itu ada dua. Imma dia paling minimal adalah dua isim, namun mubtada dan khobar. Imma dia satu isim dan satu fi'il. Atau satu fi'il dan satu isim. Contohnya, contoh yang pertama nih. Dua isim. Muhammadun Rasulullah. Nah, sebenarnya, kalau kita bilang, Muhammadun Rasulun, itu dua isim bukan? Ini kan tiga isim sebenarnya. Karena Muhammadun, Rasul, dan Allah tiga isim. Sebagaimana Allahu Rabbuna itu tiga isim. Allah, satu isim, Rab, satu isim, dan Na juga satu isim. Antum bilang Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang rasul. Bisa nggak? Bisa, dua isim kan? Minimal bukan? Minimal, iya. Minimal, dua isim, iya. Minimal, iya. Nah, sekarang kalau anda bilang, Man anta, Habibi menjawab, Habibi. Satu kata doang. Satu isim, Habibi. Tapi itu kalam bukan? Pertanyaan sekarang kalam bukan? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan kalam. Karena apa? Karena minimalnya kalam itu adalah dua isim atau satu fi'il dan satu isim. Tapi di sini cuma satu isim doang, Habibi katanya. Maka para ulama pun mempermasalahkan dan berbeda pendapat tentang Habibi di sini. Ya. Apakah ini kalam atau bukan? Ada yang berpendapat tadi apa? Bukan kalam. Karena apa? Minimalnya kalam itu dua isim. Namun ada juga yang berpendapat, oh ini adalah kalam. Kok bisa? Karena dia asalnya itu dua isim. Man anta? Jawabannya apa sebenarnya? Ana Habibi. Nah, ananya dihapus. Ketika ana dihapus, maka tinggal apa? Tinggal hazi kalimat ana Habibi. Maka ini kalam bukan kalam. Itu yang lebih cepat. Ya, itu yang. Kalau Rasulullah doang dalam enggak akan dengar dalam konteks menjawab, enggak. Tapi kan dia nggak bermakna. Atau misalnya tiba-tiba Rasulullah, maksud lo? Apa maksudnya? Iya dua isim. Antum mau bilang 1000 isim, namun tidak dalam tarkib yang sempurna, nggak jadi kalam. Iya. Misalnya bilang, incang cingnya babi nona dan seterusnya. Incang cingnya nona babi adik kakak udah gitu dong. Maksudnya apa? Antum nggak ditanya apa-apa, nggak ngomong, tiba-tiba ngomong gitu. Kalam bukan kalam, walaupun 10 kata. 10 isim. Makanya dari awal udah kita bilang, secara istilah itu al-lafzul mufid. Lafal yang bermanfaat. Dipahami. Kalau nggak bermanfaat, nggak menjadi ujung mufid, ya nggak bukan kalam dia namanya. Dia memang perkataan, tapi bukan kalam. Oh, tapi bukan kalam. Ya. Muhammadun Rasul. Contoh lagi misalnya. Bakhtiar Talibun. Mubtada dan khobar. Bakhtiar adalah Talib. Kalam bukan kalam. Kok bisa tahu? Karena terkomposisikan dua isim. Karena dua isim menjadi kalam. Gak mesti. Gak mesti. Nah sekarang Bakhtiar Talibun. Kalam bukan dia kalam. Kenapa? Karena dua isim. Kok bisa dua isim doang? Karena Bakhtiar di sini mubtada talibun khabar. Artinya apa? Bakhtiar adalah seorang talib. Tapi kalau misalnya sifat dan mausuf, misal apa sifatnya? Enggak, bukan itu. Misalnya qalamun jamilun, gitu aja. Pena yang bagus. Tapi dalam artian sifat mausuf itu insyaallah antum akan mempelajari na'at dan man'ut. Itu bukan kalam karena bukan mubtada dan khobar. Boleh hadza qalamun jamil, boleh mubtada khobar. Atau al qalamun jamilun, itu mubtada khobar. Dengan perbedaan al qalam aja udah bisa beda. Saya kalau ambil qalamun jamilun gitu aja enggak deh, bukan mubtada khobar, bukan kalam. Bila tipis nanti insyaallah Mas Ari insyaallah ngerti, enggak harus sekarang Mas Ari. Ya. Sebenarnya itu. Jadi minimal apa? Dua isim. Yang berupa apa? Mubtada dan khobar. Atau yang kedua apa? Satu fi'il dan satu isim. Yang itu adalah jumlah fi'liyah. Tadi yang dua isim adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah bisa menjadi jumlah ismiyah ketika dia adalah khobar. Mubtada khobar. Jumlah fi'liyah, fi'il kemudian isim, bisa sah ketika dia menjadi fi'il dan fa'il. Perhatikan baik-baik. Istaqama Muhammadun. Istaqama fi'il bukan kata kerja fi'il. Artinya apa? Bersikap lurus. Sekarang kan butuhnya apa? Butuhnya fa'il. Pelakunya, subjeknya. Kalau di sini apa? Muhammadun. Muhammad. Berarti fi'il dan fa'il. Dan dia satu fi'il dan satu isim. Maka jadi kalam enggak dia? Istaqama Muhammad. Jadi kalam atau tidak? Jadi kalam. Atau lain misalnya. Sajada wajhi. Atau sajada Muhammad. Muhammad telah bersujud. Itu lengkap bukan? Apa jumlah mufidah bukan? Jumlah mufidah. Kenapa? Karena terkomposisikan pertama fi'il dan satu isim yaitu pelakunya. Ya. Kalau antum misalnya satu fi'il, kemudian satunya lagi fi'il lagi, ya bisa. Ya. Sajada boroba. Dan orang bingung maksudnya apa sajada boroba. Ya, bingung orang. Nama orang yang diroba mungkin kok nama orang yang ini kan nggak ada nama orang dia telah memukul artinya nggak ada. Nah, bisa. Misalnya fail, kemudian setelahnya bukan fail tapi maf'ul lebih. Seperti ini. Foto Muhammad berarti kan? Boleh. Nah, ini enggak ada maf'ul lebih. Istaqama Muhammadin ya. Enggak. Oh, maksudnya kalau misalnya foto Muhammadin, foto awal pun tidak ada objek, tidak masalah kan? Muhammad telah memotong, tidak masalah. Jadi dia. Ya. Tapi kalau misalnya contoh lain, kata kerja transitif lain coba apa? Bahkan dorobah Muhammadin kan butuh objek. Tapi tanpa objek pun dia jadi. Ya. Dorobah Muhammadin selesai, jadi. Qura'a. Jadi Qura'a Muhammadun. Jadi. Ya paham gak Mas Ari? Jangan nangis. Insya Allah nangis. Jangan nangis Mas Ari. Jangan nangis Mas Ari. Jadi kalau kita pernah dengar itu paham maksudnya. Iya ada manfaat. Manfaat ini bukan dari segi dalam ada faedah ilmiah. Enggak. Ini orang mendengarnya itu paham. Kalau anda tiba-tiba datang ke rumah Adum, datang ke Adum, Rasulullah, terus pergi. Adum sudah bingung pada diri sendiri, bingung dengan orang lain. Ya kan? Ngapain ini anak datang-datang Rasulullah ini? Kata Rasulullah ini, bukan kalam. Karena apa? Ini yang memberikan faedah di ini. Gak ngerti apaan sih. Jadi mengerti makna. Alhamdulillah. Antum bisa paham? Baik. Setiap satu unsur dalam kalam, jadi kalam itu seperti kalimat. Setiap unsur dalam kalam itu disebut kalimat. Yaitu kata. Ya, di Indonesia, makna dari kalimat dalam bahasa Arab, Indonesianya apa? Kata. Kosa kata, bukan. Ya, kalau misalnya kita kalimat, di Arabnya jumlah. Tapi boleh juga ada kalimat bermakna kalimat dalam bahasa Indonesia. Kadang itu. Seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah kan? Itu kan satu kalimat. Itu kalam bukan kalam karena berfaedah. Kalam. Ya. Al-kalimatu al-lafzul mawdu'u lima'na mufradin. Kalimat adalah lafal yang diletakkan untuk suatu makna tunggal. Kata lafal yang memang diletakkan dalam bahasa untuk suatu makna tunggal. Kalimat itu terbagi menjadi, atau kata itu terbagi menjadi tiga, seperti nahwu wa al-qur'an, al-kalimatu salah satu anwa. Ingat gak? Ismun wa fi'lun wa harf. Ya? Kalimat merupakan isim, fi'l, atau harf. Berarti kita sama dengan mengulang sebenarnya. Ya kan? Di sini antum, definisi isim, fi'l, dan harf, itu antum sudah tahu. Kalau isim itu apa? Kullu lafzin yusamma bihi insanun أو حيوان أو نبات أو جمال أو أي شيء آخر. Ya. Nah, ini Mas Ali. Nanti ada hal lebih dan lain-lain, kawan-kawan. Tapi ini memang beda di sini. Tapi nggak apa-apa. Antum pakai yang di Nahwu Ali nggak apa-apa. Di sini telah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamalun aw ayyu syai'in akhar. Dan kesemuanya itu tidak ada yang menunjukkan waktu. Ketika ada lafal misalnya kucing, enggak ada kaitan kucing dengan waktu sore pagi, enggak ada. Walau misalnya matahari, memang ada perkaitannya dengan waktu, tapi tidak. Ya. Kait isim ada tiga macam. Isim ada tiga macam, perhatikan ini. Isim ada tiga macam. Pertama, isim yang menunjukkan makna umum. Yang pertama, itu dulu. Yang kedua, isim yang menunjukkan makna mutlak. Yang ketiga, isim yang menunjukkan makna khusus. Isim yang menunjukkan makna umum. Yufidul umum maksudnya berarti seluruh jenis yang... Kedua, makna mutlak, isim yang menunjukkan makna mutlak, itu berarti yang tidak terkait dengan sifat tertentu makna mutlak. Nah. Ya, indefinite, tidak tertentu dengan sifat tertentu, enggak. Contohnya bilang, saya memukul, saya jangan memukul lah, sian. Saya mengelus seekor murid. Saya mengelus seorang murid. Mutlak atau umum murid semuanya? Anda bilang kepada antum di sini, tidak, bukan khusus, mutlak. Saya mengelus seorang murid. Antum pahami di sini, apakah antum pahami? Semua murid anda elus? Tidak. Anda bilang, saya mengelus orang murid. Berarti satu orang murid. Satu orang murid. Tapi kan enggak ketahuan yang mana. Gitu. Ini berarti mutlak. Tapi kalau orang bilang, saya mengelus murid-murid, ya itu banyak berarti muridnya. Semua murid. Atau bilang, saya mengelus semua murid, berarti semua murid itu umum, bukan mutlak. Paham bedanya enggak? Ini misalnya, saya melihat kepada sebatang pohon. Batang pohon ini berarti semua batang pohon enggak? Enggak. Atau orang bilang, saya melihat kepada tiga batang pohon. Apakah semua batang pohon? Enggak, tiga itu aja. Tetapi, yang mana batang pohonnya? Ya, kita enggak tahu. Karena enggak disebutkan ciri-cirinya. Berarti mutlak. Tapi kalau melihat, saya melihat kepada batang-batang pohon. Enggak tertentu kan? Dan juga berarti keumuman batang-batang pohon. Itu berarti umum. Jadi kalau mutlak itu adalah yang tidak dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu. Namun juga tidak mencakup seluruh jenisnya. Paham nggak? Contoh nih. Anda bilang ke antum, Pak Mas Ari, atau Mas Bakhtiar aja. Mas Bakhtiar, tolong sembelih seekor sapi. Nah antum usahain dulu. Tolong sembelih seekor sapi. Antum sebagai orang yang alhamdulillah Allah berikan akal sekarang. Sebelum kehilangan akalnya. Antum berpikir di sini. Seekor sapi berarti cukup berapa? Satu toh. Kemudian anda enggak bilang ke antum warnanya apa, mulutnya jontor dan semua. Enggak ada sifat-sifat lain. Yang penting sapi pokoknya. Mau bertina kayak mau jantan. Ini sapi secara mutlak. Yang penting saya butuh satu aja. Antum sembelih. Anda enggak bilang ke antum, Pak Bakhtiar, tolong sembelih semua sapi. Enggak. Jadi antum kalau misalnya ada ketemu sapi jalan, mau ke Iqbal pun dia, ambil, sembelih depan anda, udah selesai. Perintah anda telah tertunaikan. Mutlak. Kenapa disebut mutlak? Karena bebas dari ikatan sifat-sifat. Beda dengan umum. Kalau misalnya umum nih, Kasari antum kan masya Allah besar dan juga kaya. Ya. Ana minta antum untuk menyembelih semua sapi. Ntar diri sendiri sebelih. Ya jangan. Semua sapi ya. Semua sapi sembelih sih. Itu umum. Nah, jadi mutlak umum udah tahu bedanya masalah ini. Sudah paham ya? Ana minta antum pun memberikan anak sebatang handphone. Ya mau apa lagi batang kan berbuah ya. Buah nggak dari pohon dia ya. Pohon sebatang dari nggak pohon dia ya. Sebatang handphone antum mau belikan anak handphone yang Nokia itu antum sah telah menunaikan perintah anak. Kenapa misalnya anak kok nggak mesti mati tapi orang bilang antum belikan anak handphone dari Somai ini tipe kayak gini warna ini itu berarti mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Karena dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu, speknya tertentu ada itu. Berjadi, tolong antum sembelihkan untuk anda seekor sapi yang seharga 5 juta aja berwarna putih, ada jentul-jentul hitamnya juga susunya, kemudian dia betina, kemudian bibirnya agak maju dikit. Nah ini udah muqayyad ini. Muqayyad itu seperti khusus, dia mengkhususkan mutlak. Bukan mengkhususkan umum. Ya. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang umum dan mutlak. Insya Allah ya. Dan itu yang penting kita kasih tahu itu sebagai pemanasan aja. Yang penting antum sekarang pernah mendengar yang namanya umum dan mutlak dan juga khusus. Adapun rinciannya itu akan ada. Insya Allah ya. Itu baru sampai mana? Isim. Ya. Kita cukupkan sampai sini aja ya. Usul pikirnya. Udah dipuasin aja yang sini dulu ya. Biar nggak terlalu keberatan ya. Muqayyad khusus gitu. Muqayyad itu sebenarnya khusus. Jadi sebenarnya mutlak itu pun sebenarnya umum gitu. Mutlak itu umum. Enggak juga. Ya iya lebih khusus dari umum tapi jangan bilang gitu. Mutlak itu umum. Umum itu umum. Tapi kalau misalnya mutlak itu keumuman yang namanya keumuman badali. Yaitu kalau sudah dapat satu ya udah menggantikan semua jenis. Misalnya tadi anda minta satu sapi, toh. Anda dapat satu sapi, berarti udah nggak ada nggak usah lagi. Antum semua jenis itu nggak usah antum ambil lagi. Adapun kalau misalnya umum, itu umum yang bukan badali, bukan menggantikan. Dapat satu tergantikan semuanya enggak, tapi umum syumuli namanya. Yaitu keumuman yang mencakup seluruhnya. Beda mutlak, mutlak itu nggak mencakup seluruh jenis. Paham nggak? Bagi-bagi yang mewakili. Iya, antum dapat yang semau anak itu udah mewakili semua jenis. Enggak tertentu dia. Kalau mutlak. Kalau tertentu itu khusus atau muqayyad. Nanti insya Allah akan antum tahu. Insya Allah. Ya. Akan ada waktunya ya. Insya Allah ta'ala. Jangan kecewa. Kita tinggalkan dulu sekarang itu ya. Kita menuju ke Zadul Ma'ad abis ini. Ya insya Allah dari fotokopiannya udah nanti. Alhamdulillah. Ya, Zadul Ma'ad insya Allah teman-teman kalau misalnya ada yang mendengar Zadul Ma'ad dimulai dari halaman 78 dari kitab terjemahnya. Ya, mulai dari halaman 78 dari kitab terjemahnya. Insya Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.